الله على إحسانه وشكر له على فضله وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله إخواني وأخواتي في الله atas taufik dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali di kajian syarah Thalathatul Usul li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan pembahasan kita kemarin adalah tentang takdir, ya, beberapa tingkatannya termasuk dalil-dalilnya dan syubhat orang-orang yang mengingkari masalah takdir atau yang kebablasan dalam mengimani takdir. Dan bagi yang ingin perdalam masalah ini dan bisa baca kitab, saya sarankan untuk membaca kitabnya Ibnul Qayyim Syifa'ul Alil fi Masailil Qada'i wal Qadari wal Hikmati wat Ta'lil, terutama panjang lebar. Tapi intinya seperti yang kemarin kita bahas, bahwa orang tidak bisa berdalil dengan takdir terhadap sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau itu sudah terjadi dan dia sudah bertaubat darinya. Adapun untuk sesuatu yang belum terjadi, dia tidak bisa berdalil dengan takdir, ya. Ada yang masih ingat alasan logisnya apa? Ilmu tapi dilupakan percuma. Orang kok enggak boleh berdalil dengan takdir? Yang tahu semua? Lupa. Ada musibah ini. Jangan jiping. Tahu jiping? Ngaji kuping. Kupingnya tok yang ngaji. Enggak masuk. Jangan. Maneman. Kalau enggak ada siaran ulang bagaimana? Hah? Coba diinget-inget. Yang nyatet kemarin. Syukur-syukur kalau hafal. Cuma hafal kelihatannya, ya. Hah? Kemarin datang gak? Belum datang. Pertama. Yang pertama harap bawa catatan, ya. Kecuali kalau hafalannya kayak Imam Bukhari gak apa-apa, gak nyadat, ya. Ada ditanya belum tentu hafal, ya. Belum tentu ingat. Apa kemarin? Orang ditanya, kamu kenapa gak ke masjid? Belum dapat hidayah, mas. Benar? Salah. Kenapa kok salah? Ada yang memaksa dia untuk melakukan pilihan tersebut. Itu jawaban untuk pertanyaan yang lain, bukan yang itu. Saya belum dapat hidayah. Saya mau mencari hidayah. Jadi jangan lupa bahwa takdir Allah itu pasti ada sebabnya. Ini antum ingat-ingat nih, catat, kotai, ya, dihafal. Semua takdir ada sebabnya. Nanti minggu depan saya tanya, kalau enggak bisa jawab, enggak usah tak teruskan kajiannya. Ya. Iya dong, mahasiswa. Catat, ya. Semua takdir Allah ada sebabnya. Hukum sebab akibat itu berlaku. Itu bagian dari mengimani takdir. Bagian dari mengimani takdir adalah kita mengimani bahwasanya akibat itu ada sebabnya. Ya, banyak dalilnya. Istiqra'in nusus. Di antaranya hadis muttafaq alaih an Ali bin Abi Thalib. Suatu ketika Rasulullah SAW membawa sebuah ranting yang diketuk-ketukkan di tanah. Ma minkum min ahadin illa wa kutibat maq'aduhu minal jannati wa maq'aduhu minan nar. Tidak ada seorang pun dari kalian itu sudah dicatat, sudah ditentukan di mana tempat tinggalnya, di jannah atau di nar. Qala ya Rasulullah, fa fimal amal? Afala nad'ul amal wa nattakil 'alal kitab? Kalau gitu kita enggak usah beramal saja ya Rasulullah, kita bersandar saja kepada ketentuan Allah. Qala i'malu Fakullun muyassar lima khuliqalahu. Man kana min ahli sa'adah fasayuyassaru li'amali ahli sa'adah, wa man kana min ahli syaqawah fasayuyassaru li'amali ahli syaqawah. Siapa yang sudah ditentukan menjadi orang-orang yang bahagia akan dimudahkan. Ini sebab untuk beramal yang mengantarkan ke sana. Allah itu menjelaskan dari awal, ini loh jalannya orang mau bahagia itu begini. Ibaratnya kata Ibnul Qayyim di Syifa'ul Alil itu, bahkan mestinya orang kalau beriman dengan takdir itu dia tambah semangat beramalnya, bukan tambah kendor. Tambah kendor. Kenapa kok bisa begitu? Ibaratnya begini, ya, bil misal yattadihul maqal. Tolong jangan ada yang tersibukkan dengan yang lain, jangan ada yang ngobrol, ya, lihat saya semua. Ya. Baratnya kata Ibnul Qayyim, orang di depannya ada dua jalan, ke kanan dan ke kiri. Dijelaskan entah dengan marka atau dengan rambu-rambu, jalan di sini, kalau kamu lewat jalan ini, kamu nanti akan ketemu dengan kebun yang sangat indah, dengan istana yang megah, yang semuanya ada di dalam situ. Kamu minta apa aja ada di sana. Tapi jalannya cuman ini. Ya, jalannya cuman ini jalannya. Tidak bisa jalan lain. Adapun yang satu lagi, kalau kamu ke sana, kamu akan bertemu dengan, pokoknya enggak enak. Apa ya? Curang, mau ketemu dengan binatang buas, mau apa saja. Ketika dia menyusuri jalan ini, ya, dan dia ingat dengan apa yang dijanjikan, itu dia menyusuri dengan malas-malas atau dengan semangat? Dengan semangat. Karena dia tahu, dia yakin kalau dia lewat sini dia akan mendapatkan itu. Ya. Tapi dia juga yakin kalau dia nggak jalan nggak akan bisa nyampe ke sana. Dan tidak ada seorang pun yang akan beralasan. Kan saya sudah ditentukan mau nyampeknya kemana. Diterima gak alasannya kalau dia bilang begitu? Karena dia gak mengusahakan sebabnya. Dan sebab itu, alladhi yalzam min adamihi, min wujudihi, min adamihi adaman, wala yalzam min wujudihi wujudun, wala adamun lidhatihi. Sebab itu artinya sesuatu yang kalau dia itu tidak ada, maka akibat tidak mungkin ada. Tapi kalau dia itu ada, ya, terkadang muncul akibatnya, tapi kadang juga enggak muncul. Contoh, makan, sebabnya orang kenyang, alias karena makan mengakibatkan kenyang. Kalau enggak makan, enggak bisa kenyang. Gak bisa kenyang. Paling hanya kecuali kalau sarafnya direkayasa. Ya. Artinya kalau normal, dalam kondisi normal, orang mau kenyang tanpa makan gak bisa. Tapi apakah setiap orang yang makan itu mesti kenyang? Belum tentu. Berapa dulu yang dimakan? Porsinya seberapa? Ada masalah pencernaan gak? Yang dimakan mengenyangkan gak? Kalau makannya aroma manis, mau sak bantal ya gak kenyang-kenyang. Pengaruh manis. Ya. Jadi gak mesti adanya sebab itu menimbulkan akibat. Tapi kalau gak ada sebab, gak mungkin ada akibat. Dari kaidah ini kita sudah bisa menjawab banyak masalah. Ya. Sebagaimana seseorang yang sudah diberitahu ini tidak akan bisa mendapatkan kecuali dengan dia berusaha menempuh jalan ini dan bersabar, apapun yang dia hadapi, karena ujungnya itu baik, dia akan sabar. Dan adanya informasi seseorang itu kalau menempuh jalan ini dia akan mencapai sesuatu yang menyenangkan, itu mestinya akan memacu semangatnya, bukan membuat dia kendor. Ya. Makanya para salaf mengatakan la ana bi awwali hadzal amr afrahu minni bi akhirihi. Saya itu lebih senang dengan takdir yang pertama sebelum saya diciptakan daripada dengan takdir yang terakhirnya dengan tujuan. Ya. Kalau difahami dalam sekali maknanya. Karena apa? Karena ketika Allah sudah menakdirkan seseorang itu min ahlil jannah, Allah pasti menciptakan sebab-sebabnya yang memudahkan dia untuk menjadi ahlul jannah. Ya. Sehingga itu lebih mudah buat seseorang daripada kalau dia hanya ditentukan nasib akhirnya tapi tidak diberikan sebab-sebabnya. Pokoknya terserah kamu. Ya. Umpamanya Allah menyerahkan urusan nasib kita ini kepada diri kita sendiri, itu akan jauh lebih sulit buat kita untuk jadi orang baik daripada kalau Allah sudah menakdirkan kita jadi orang baik. Karena kita suruh bikin sendiri sebab-sebabnya tanpa dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berat. Sulit. La ana awwalu bi aw bi la ana afrah bi awwali hadzal amr minni bi akhirih. Ya, cukuplah kita mengusahakan apa yang diperintahkan oleh Allah semaksimal mungkin dan menghindari larangan Allah semaksimal mungkin. Itu sebab untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan logis lainnya, orang yang berdalil dengan takdir untuk hal-hal yang akan datang, orang yang menabrakkan antara iradah kauniyah Allah dengan iradah syar'iyah Allah, yang tidak bisa memahami bahwa Allah itu terkadang menghendaki sesuatu secara syar'i namun tidak menghendakinya secara kauni atau sebaliknya, dan terkadang bertemu dan terkadang berpisah. Mungkin ketemu sebagiannya, salah satunya dengan lawannya, atau sama-sama ketemu iradah syar'iyah dan kauniyah, atau tidak ada yang ketemu, la syar'iyah wala kauniyah. Orang yang enggak bisa memahami masalah ini, ya dia akan imma terjerumus dalam menafikan takdir atau dalam kebablasan sehingga menganggap semua ini diatur oleh kita, enggak punya pilihan lagi. Wakilal qaulaini batil. Di antara alasan logisnya adalah seseorang yang beralasan dengan takdir untuk sesuatu yang belum terjadi, berarti dia beralasan dengan sesuatu yang tidak dia ketahui akan jadi apa. Nah, sesuatu itu kalau belum diketahui enggak bisa jadi alasan. Kita enggak tahu hasilnya apa. Sudah beralasan nanti saya bakal begitu. Enggak bisa diterima. Kita belum tahu ini akan kemana arahnya, belum tahu. Apakah 10 tahun ke depan, atau apakah besok kita masih seperti ini, ataukah berubah. Kita gak diberitahu oleh Allah SWT. Dan gak diberitahu hasil akhirnya apa. Sehingga jelas alasan untuk seperti itu tidak bisa diterima. Baik. Berikutnya adalah tentang Dalil Qadar di sini. Al-iman bil qadar, lil imani bil qadar samaratun jalilatun. Mengimani takdir, dan takdir itu mungkin secara singkat adalah kudratullah ala syai. Apa takdir itu? Takdir itu adalah kemampuan Allah untuk melakukan apa yang Allah inginkan. Takdir. Kalau kita mengimani takdir berarti kita mengimani Allah mampu berbuat apa saja. Ula, faedah yang pertama atau buah yang pertama, al-i'timad 'ala Allah Ta'ala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, 'inda fi'lil asbab bihaits la ya'tamid 'ala sabab nafsihi li'anna kull shay'in biqadarillah. Jadi ketika melakukan suatu sebab itu tidak bertumpu 100% kepada usahanya, kepada sebab yang dia usahakan. Dia melakukan sebab karena memang Allah perintahkan dia untuk melakukan sebab. Tapi dibarengi dengan keyakinan bahwa kalau Allah tidak mengizinkan sebab ini untuk efektif, dia tidak akan efektif. Tidak akan menimbulkan pengaruh apa-apa. Dia berusaha karena itu adalah bagian dari iman kepada takdir, dan dia juga yakin bahwa kalau dia berhasil itu karena Allah menentukan dia untuk berhasil, bukan semata-mata karena usahanya. Terus dampak positifnya apa? Apa dampak positifnya orang kalau punya keyakinan seperti itu? Akan stres ketika tidak berhasil. Ya, akan stres dia. Tidak akan patah semangat. Menganggap dirinya ini manusia yang gagal. Saya sudah berusaha maksimal, enggak berhasil. Bagi saya ini memang orang gagal. Oh enggak. Dia beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ini hanya sekedar sebab. Tidak semua sebab itu melahirkan akibat. Ada faktor X yang di luar analisa manusia. Ya. Di luar analisa manusia. Dan dia juga tidak kemudian minder. Ya. Hitungan matematis tidak mungkin. Dengan seperti ini tidak mungkin dia bisa berhasil. Tapi memang dia tidak bersandar kepada kemampuannya. Makanya ketika menghadapi perang yang demikian hebat, musuh yang demikian banyak sampai 3 kali lipat, Rasulullah tidak bertumbu pada kekuatan saja. Rasulullah berdoa di situ. Ketika perang Badar, perang yang tidak pernah direncanakan sama sekali, bukan bermaksud untuk perang. Biduna ghairu dzati syaukah. Kalian menghendaki pasukan yang tidak bersenjata, yaitu kafilah dagangnya Abu Sufyan. Tapi Allah menghendaki lain, menghendaki kalian bertemu dengan pasukan yang memang sudah keluar untuk perang dengan jumlah 3 kali lipat. Padahal kalian keluar bukan untuk perang, cuman untuk menghadang saja, persenjataan seadanya. Wa yuridullahu liyuhiqqal haqqo wa yubtilal batila. Allah ingin menjelaskan yang hak dan membatalkan yang batil. Makanya wama romaita idh romaita walakin allaha roma. Bukan kamu sebetulnya ketika kamu melempar di sini adalah Rasulullah menggenggam pasir ya, kemudian dicampakkan ke arah orang-orang musyrik itu dengan doa, ya Allah kaburkan penglihatan mereka. Itu secara hitungan matematis tidak mungkin satu genggam pasir kok bisa kelilipan, satu pasukan semuanya kelilipan. Tapi itulah di situ, itu hanya sebab. Kalau Rasulullah nggak lempar ya nggak bisa. Ada sebab, diusahakan harus, walaupun minimal, karena mampunya hanya itu ketika itu. Senjata sudah seadanya di luar prediksi, tapi Allah punya kehendak lain, ya sudah. Tawakkal ala Allah. Wa ma ramaita idh ramaita artinya wa ma asabta idh ramaita. Idh qadhafta. Roma yang pertama ini artinya al-isabah. Kalau yang lempar Rasulullah, tapi yang menjadi kenapa yang dilempar ini kena sasaran itu bukan Rasulullah. Itu Allah Subhanahu wa taala. Orang meluncurkan roket, apa mesti kena sasaran? Tidak. Yang luncur kan manusia. Tapi yang ngepaskan ke targetnya itu biqudratillah, bimasyiatillah. Kita ada usaha rami. Tapi yang ngepaskan sehingga tidak berbalik arah atau tidak kena ke yang lain yang tidak boleh dibunuh itu adalah dari pertolongan Allah SWT. Oleh karena itu orang yang beriman kepada takdir, dia juga lebih berbesar hati, tidak terlalu memperhitungkan sebab akibat ini sebagaimana orang yang tidak percaya kepada takdir. Ada sebab dia usahakan semampu dia. Kalau dia mampu lebih dari itu dia harus usahakan. Fattakullaha mastata'tum. Sisanya tawakal ala Allah. Itu salah satunya. Yang kedua, at-tuma'ninah war-rahah annahu la ya'jabul mar'u binafsihi 'inda husuli muradih. Di antara buah manisnya mengimani takdir adalah seseorang tidak bangga dengan prestasinya ketika dia berhasil mewujudkan. Karena itu bukan semata-mata usaha dia. Ya. Bukan semata-mata usaha dia. Orang dikasih kecerdasan yang luar biasa sama Allah. Yang lain dikasihnya biasa-biasa. Ketika dia lahir, apakah dia diberi pilihan untuk jadi orang cerdas atau jadi orang biasa-biasa? Enggak diberi pilihan. Fadlun minallah kan itu. Karunianya Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama belajar di bangku kuliah yang sama, dengan guru yang sama, jam belajarnya sama, buku panduannya sama, ya. Sama-sama enggak bolos, sama-sama enggak ngantuk. Yang ini paham, yang ini enggak paham. Sama sebabnya dia. Sebab yang mereka usahakan sama. Yang ini dijadikan faham, dikasih rezeki oleh Allah, fadlun minallah, dia dikasih karunia untuk faham, yang ini dikasih gak faham. Apa itu bisa murni kita tentukan hasil usaha kita? Oh, sama kok. Sama belajarnya sama, gurunya sama. Ya, ada sesuatu yang Allah berikan berlebih kepada fulan yang tidak berikan kepada yang lainnya. Jadi gak kemudian lupa dengan prestasinya. La ya'jabul mar'u bi nafsihi inda husul murad li anna husulahu ni'mah min Allah. Karena itu adalah nikmat dari Allah. Bima qaddarahu min asbabil khair. Ya, berangkat dari sebab-sebab kebaikan yang Allah takdirkan untuknya. Wan najah, keberhasilan. Wa ijabu bi nafsihi yunsihi syukra hadhihi ni'mah. Dan kalau sampai dia takjub dengan prestasinya, dia akan lupa mensyukuri itu. Dia akan lupa bahwa anytime, kapan saja nikmat itu bisa dicabut sama Allah. Orang yang jenius tadi kalau tahu-tahu stroke, gimana coba? Apa faedahnya kejeniusan dia selama ini? Ha? Mending jadi orang bloon ya daripada jenius tapi stroke ya? Bener gak? Daripada jadi orang jenius tapi setruk, gak bisa apa-apa. Ya, mending jadi orang biasa-biasa aja, tapi akalnya sehat, gitu loh. Artinya bisa dicabut sama Allah kalau dia lupa. Dan gak dicabutnya sama Allah itu bukan berarti Allah ridho kepada kesombongan dia. Enggak. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin, kata Allah. Boleh jadi itu adalah istidraj. Allah menggiring dia perlahan-lahan kepada kebinasaan tanpa disadari. Wa umli lahum. Imla. Untuk apa yang mereka minta ini ya Allah, kasih semua. Minta ini kasih. Tapi itu inna kaidi matin. Sungguhnya tipu dayaku itu sangat hebat, kata Allah. Jadi jangan terpedaya. Istidraj itu ada. Dajjal itu istidraj itu. Full istidrajnya. Luar biasa. Tapi lihat hasil akhirnya seperti apa. Ya, orang yang percaya kepada takdir, dia tidak akan takjub dengan prestasinya. Karena itu dari Allah SWT. Dan dia bahkan akan lebih banyak bersyukur. Al-thalithah at-tuma'ninah wal-rahah an-nafsiyah bima yajri alaihi min aqdarillahi ta'ala fala yaqlaq bifawati mahbub au husuli makruh. Ada ketenangan batin. Orang yang beriman pada takdir itu akan merasa lebih stabil emosinya, ya. Tenang. Apa yang Allah tentukan, ya sudah. Kalau memang itu di luar kemampuan dia, ya, dia sudah berusaha mewujudkan sebab-sebab hissi maupun syar'i. Ada sebab hissi, ada sebab syar'i. Hissi itu sebab-sebab yang berkaitan dengan hukum sebab akibat secara ilmu manusia. Kalau sebab syar'i itu yang syariat menjadikannya sebagai sebab, seperti doa, ya. Doa itu sebab orang mendapatkan keselamatan, terhindar dari bala, ya. Doa secara hukum sebab akibat ilmu logika manusia nggak bisa, ya. Orang mau selamat kok cuman doa bisa selamat? Secara ilmu nggak bisa dibuktikan, tapi secara syar'i na'am, ya. Ruqyah sebab kesembuhan, sebab syar'i. Secara logika gimana orang kok dibaca-bacai kok bisa sembuh? Enggak masuk. Tapi syariat menganggap itu sebagai sebab, itu adalah sebab syar'i. Jadi Badlul asbab itu meliputi dua ini, yang syar'i maupun yang hissi. Ya. Nah, orang yang percaya kepada takdir itu akan lebih tenang ketika apa yang dia kejar-kejar itu enggak dapat, atau apa yang dia khawatirkan terjadi. Ya. Dia akan lebih tenang. Li'anna dzalika biqadarillah alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Karena itu semua dengan kekuasaannya Allah yang memang menguasai alam semesta, langit dan bumi ini. Wa huwa ka'inun la mahalah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Allah ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin. Musibah apapun yang menimpa kamu di bumi atau dalam dirimu itu mesti sudah ada ketentuannya. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakan musibah tersebut. Inna dzalika 'ala Allah yasir, itu mudah bagi Allah. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum. Ya, ini lamnya lamu ta'lil. Kenapa kita harus beriman kepada adanya kitab, ketentuan yang terdahulu itu? Likai la ta'sau 'ala ma fatakum, agar kalian tidak sedih terhadap apa yang luput dari kalian. Wa la tafrahu bima ataakum, dan kalian tidak terlalu senang dengan apa yang kalian dapatkan. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ajaban li amril mu'min, dalam hadis Suhaib Ar-Rumi fi Sahih Muslim, sungguh aneh bin ajaib itu kondisi seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair wa la yakunu dzalika illa lil mu'min. Semua kondisinya baik buat dia dan itu tidak bisa dialami oleh seorang kecuali oleh seorang yang mukmin, benar-benar beriman termasuk mengimani takdir. In asabahu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabahu dharra sabara fakana khairan lahu. Ketika dia sedang mendapatkan yang menyenangkan, rezeki lapang, badan sehat, ya, duit banyak dan lain-lainnya, dia bersyukur. Dan dengan bersyukur itu dia mendapatkan yang baik buat dirinya. Tapi ketika dia mendapat musibah yang tidak enak, dia sabar. Dan sabar itu mendatangkan kebaikan juga buat dia. Makanya Allah di surat Sad atau As-Saffat, ya, Sad kelihatannya, Allah menceritakan dua nabinya yang kondisinya bertolak belakang. Yang satu dilimpahi berbagai macam kenikmatan, dan yang satu lagi dicoba dengan berbagai macam ujian. Dan kisahnya itu berurutan, dan hasil akhirnya sama. Wahabna li Dawuda Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab. Ya, wahabna li Dawuda Sulaiman. Sulaiman ini kami anugerahkan kepada Dawud, artinya diberi cucu, apa, diberi keturunan berupa hamba yang sangat baik, kata Allah. Ni'mal 'abdu innahu awwab. Idh 'uridu 'alayhi bil 'ashiyyi safinatul jiyad faqala inni ahbabtu hubbal khair 'an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijab rudduha 'alayya fatafika masham bis suqi wal a'naq wa qafatanna Sulaiman 'ala kursiyyi ila akhir al qissah. Ya, setelah itu mengingatkan kisah Nabi Ayyub. Wa dhkur 'abdana Ayyuba idh nada rabbahu anni massani asy-syaitanu binusbin wa 'adzab. Ingat kisahnya Ayub ketika dia menyeru Rabb-nya dengan mengatakan, ya Allah, aku sudah dibikin capek dan tersiksa oleh syaitan. Dalam hadis riwayat Ashabus Sunan dari Anas bin Malik dijelaskan bahwasanya sakitnya Nabiullah Ayub alaihissalam itu sudah 18 tahun tidak sembuh-sembuh, dan sudah menyerang seluruh tubuhnya illa qalbuhu wa lisanuh, kecuali jantung dan lisannya yang masih selamat, yang lain sakit semua. Habis ludes hartanya, keluarganya meninggalkan dia semua kecuali seorang istrinya yang masih setia. Rabbi masani asy-syaitan, ini masani asy-syaitan semua. Urqud bi rijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab. Wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'hum rahmatan minna wa dzikra li ulil albab. Wa khudh bi yadika dhaghsan fadrib bihi wa la tahnas. Inna wajadnahu sabira. ni'mal abdu innahu awwab. Sama ujung-ujungnya. Kalau Daud, kalau Sulaiman itu karena apa? Dia mengatakan Rabbi habli mulkan la yamdagi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab fasakharna lahu riha. Jadi ada tindakan dari Nabiullah Sulaiman yang menunjukkan betapa bersyukurnya beliau terhadap nikmat Allah itu. Di ayat yang lain, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah dari karunia Allah untuk menguji ke aku ini bersyukur dengan karunia ini ataukah kufur. Dan di antara bentuk syukurnya Nabiullah Sulaiman itu adalah tidak mau kalau nikmat itu sampai menghambat ibadah beliau. Makanya ketika kuda-kuda yang demikian indah itu, yang konon bersayap, ya, saking asiknya melihat kuda-kuda yang indah itu, beliau lupa enggak sholat asar sampai matahari tenggelam. Apa kata beliau? Rudduha alayya. Kembalikan kuda-kuda itu kemari. Maka kemudian beliau, salah satu penafsiran dari fatofiqo masham bisulqi wal a'nak, itu salah satunya adalah dipenggal lehernya dan kaki-kakinya. Dihabisi itu kuda-kuda semua. Tapi sama Allah diganti. Diganti dengan yang jauh lebih hebat dari kuda. Apa ayo? Angin. Hebatnya di mana? Ada orang pernah naik kendaraan berupa angin? Gak ada kan? Kuda banyak. Biasa kuda. Yang lebih cepat dari kuda ada. Ya. Tapi orang naik angin gak ada. Hah? Fasakharna lahur rih tajri bi amri. Bahkan anginnya itu diperintah kemana-mana, terserah Sulaiman alaihissalam memendah kemana. Ruha'an haitsu asab. Di ayat yang lain, wali Sulaiman ar-rih wuduha syahrun wa rawahuha syahr. Kalau naik kuda, jarak itu ditempuh 1 bulan P, 1 bulan lagi P, naik angin cuma setengah hari P, setengah hari lagi P. Al-ghudu adzhab fi awalin nahar, war-rawah adzhab fi akhirin nahar. Ghudu itu berangkat pagi-pagi. Sebelum zuhur itu ghudu namanya. Sekali berhembus, mus gitu itu. Di pagi hari itu seperti kalau naik kuda sebulan. Sekali berhembus lagi di sore hari seperti kalau naik kuda sebulan. Nah, itu karena dia bersyukur, ditambah sama Allah. Daud alaihissalatu wassalam, karena beliau sabar, inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awab. Sama gelarnya, sama persis. Yang syukur ni'mal abdu innahu awab, yang sabar ni'mal abdu innahu awab. Jadi itulah amrul mukmin ajib, semuanya baik, tidak ada yang tidak baik, tinggal bagaimana dia memposisikan. Dan ini tidak bisa kecuali kalau dia beriman dengan takdir. Tidak ada yang bisa seperti ini kecuali hanya orang yang beriman. Buktinya, ya lihat aja angka bunuh diri di kalangan orang-orang yang tidak beriman itu. Di Jepang hanya beriman dengan materi, sampai ada suicide club. Suicide club ada itu, klub bunuh diri. Orang bunuh diri rombongan bareng-bareng, puluhan ribu tiap tahun. Stres. Dikiranya kalau sudah mati selesai masalahnya. Kelompok yang tersesat karena salah faham tentang takdir. Waqad dhalla fil qadari ta'ifatan. Ihdahuma al-jabriyah alladhina qalu innal 'abda mujbarun 'ala 'amalihi laysa lahu wa laysa lahu fihi iradatun wala qudrah. Kelompok sesat yang pertama adalah al-jabriyah. Jadi kata-kata jabr. Jabr itu artinya mujbar, dipaksa. Bahwasanya hamba ini, manusia ini dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak punya keinginan, tidak punya pilihan. Ya. Enggak punya kemampuan apa-apa. Seperti sehelai bulu yang diterbangkan, diumbang-ambingkan oleh angin. Kelompok yang kedua, Al-Qadariyah, yakni Al-Qadariyah An-Nufah. Qadariyah itu bukan orang yang mempercayai takdir, tapi yang menafikan takdir maksudnya. Ya, Qadariyah atau orang-orang yang menafikan takdir yang mengatakan innal abda mustaqillun bi'amalihi fil iradati wal qudrah. Bertolak belakang. Seorang manusia itu independen dalam melakukan sesuatu, dalam menginginkan sesuatu. Semua itu adalah kemampuan dan keinginan manusia terpisah dari siapapun. Bukan karena Allah menghendaki sebelumnya, bukan karena Allah memberinya kekuatan atau Allah mengizinkan. Pokoknya itu semuanya mutlak kemampuan manusia dan kehendak manusia. Waraddu ala ta'ifatil ula al-jabriyah bisyari wal-waqi'. Bantahan untuk kelompok yang pertama itu berdasarkan dalil maupun realita. Allah berfirman, ini kalau dalilnya, Allah menetapkan adanya masyi'ah lil abd, adanya kehendak bagi manusia. Bukan manusia enggak berkehendak, manusia berkehendak. Dan manusia juga punya kemampuan. Allah menetapkan hal tersebut dalam ayat ya, seperti minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menghendaki dunia dan ada juga yang menghendaki akhirat. Ada kehendak yang dinisbatkan kepada manusia. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Man, ini manusia yang diajak bicara. Siapa yang berkehendak untuk beriman silahkan dia beriman. Siapa yang ingin kufur silahkan dia kufur. Ini bukan silahkan itu memberi izin, bukan, tapi itu ancaman. Ancaman. Kenapa? Inna a'tadna. Ya, setelah itu ada ancaman di situ. Inna a'tadna lidh-dhalimin naran ahata bihim suradiquha. Tapi kami siapkan buat orang-orang yang zalim itu neraka. Yang kufur jelas zalim. Jadi ini bukan Allah memberi pilihan, membebaskan manusia tanpa ada konsekuensi, enggak, itu ancaman. Siaknya siak mengancam. Seperti orang tua marah sama anaknya, kalau berani keluar sekarang. Apakah itu izin untuk keluar atau ancaman? Ancaman. Artinya, coba kalau berani, keluar kamu. Itu bukan dia ngasih izin, itu mengancam itu. Dia enggak senang kalau anak itu keluar. Cuman dia ingin mengancam, jangan sampai sekali-sekali kamu keluar karena akibatnya fatal. Ini orang kalau salah paham sesat lagi ini. Bisa kafir bahkan. Loh, kebebasan beragama itu dilindungi oleh Al-Qur'an. Orang kafir itu diizinkan sama Allah. Wah, celaka ini. Celaka. Bukan Al-Qur'annya. Akalnya yang memahami Al-Qur'an ini yang error. Di antaranya juga man 'amila salihan fali nafsihi, man 'amila li nafsihi. Amal juga dinisbatkan kepada pelakunya. Ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa. At-talaq dinisbatkan kepada nabi. Demikian juga berbagai macam perbuatan itu dinisbatkan kepada pelakunya. Waqi'nya, realitanya juga begitu. Kita punya pilihan, kita punya kemampuan. Orang minum atas pilihannya, emang dia dikasih kemampuan untuk minum. Orang makan, orang datang, orang tidur, jalan, dan lain sebagainya. Dan tak ada yang maksa dia untuk minum sekarang atau minum nanti, atau untuk datang ke sini atau untuk gak datang. Gak ada yang maksa dia. Bantahan untuk kelompok Qadariyah juga dari syariat dan juga dari akal. Dari syariat Allah SWT juga menjelaskan bahwa apapun yang kita kehendaki itu pasti atas kehendaknya Allah. Wa ma tasha'una illa ayyasha'a Allahu rabbul alamin. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan juga apa yang kalian perbuat. Allah menciptakan, menghendaki, dia ada dan mengadakan betul-betul. Walau syaa Allahu maqtatal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu walakin ikhtalafu faminhum man aamana wa minhum man kafar walau syaa Allahu maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Andai Allah berkehendak mereka enggak akan saling berperang, tapi Allah berkehendak ya, sesuai yang Allah inginkan. Jadi kadang kehendak mereka itu enggak ketemu dengan kehendaknya Allah, dan yang terjadi adalah yang Allah kehendaki, bukan yang mereka kehendaki. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Ammal aql, adapun dalil secara logika bahwasanya takdir itu ada, adalah kita ini diciptakan oleh Allah, miliknya Allah, bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam kekuasaannya Allah, bukan kita berada di luar kekuasaan Allah, enggak, karena kita diciptakan oleh Allah. Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, Allah yang memberi kita kemampuan ini. Sehingga dalam alam semesta ini manusia tidak bisa keluar dari kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Enggak mungkin dia bisa berbuat apa-apa kecuali atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini, nanti kita lanjutkan tentang al-martabah ats-tsalitsah al-ihsan di hari atau malam Rabu yang akan datang. Wallahu taala alam. Oh, ada yang kurang jelas mau tanyakan, silakan. Termasuk yang dari Rasulullah SAW dan nasnya ada di situ adalah amal soleh yang bisa sampai pahalanya kepada orang yang sudah mati adalah sedekah. Ya, fis sahih. Ada seorang perempuan datang kepada Nabi SAW, qal inna ummi matat fa tasaddaqu alaiha. Ya Rasulullah, ibuku sudah meninggal, boleh enggak aku bersedekah untuknya? Qala na'am. Ya, boleh. Fa ayyu shadaqatin afdal? Qala saqiyul ma. Sedekah apa yang paling afdal? Masih minum, kata Rasulullah. Bahkan enggak cuma dari anak ke orang tua, dari lain orang pun bisa. Seperti mimba bersedekah itu adalah ngelunasin utangnya mayit. Termasuk sedekah itu. Seorang meninggal, dia punya utang, dilunasin sama orang lain. Sampai makanya ketika ada seorang sahabat, orang Ansar kalau enggak salah, yang meninggal, dia masih punya utang, terus lo enggak mau nyolatkan darinya. Sallu ala sahibikum, kata Rasulullah. Salatkan tuh teman kalian. Wah, sahabat berat itu. Bahkan sama Rasulullah, dia masih punya dua utang, dua dirham atau dua dinar. Belum dibayar utangnya. Kalian aja, biar kamu aja yang nyolatkan. Akhirnya kata Abu Qatadah, ya Rasulullah, alayya deinu. Udah, saya tanggung utangnya ya Rasulullah. Akhirnya disolatkan oleh Rasulullah SAW. Besoknya ditanya, sudah dibayar belum? Belum ya Rasulullah. Tanya lagi lusanya, sudah dibayar belum? Iya sudah ya Rasulullah. Al-ana baradat jildatuh. Sekarang baru kulitnya dingin. Mayit itu. Artinya, di satu sisi itu menunjukkan bahwa sedekah itu enggak hanya sampai dari anak ke orang tua, tapi dari orang manapun sampai. Termasuk amalan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh mayit setelah dia meninggal, walaupun bukan dari jasanya dia, dari orang lain. Demikian juga orang nyaurkan utang puasa kerabatnya yang berpuasa dalam rangka melunasi hutangnya si mayit. Man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal masih punya utang puasa, hendaklah kerabatnya yang berpuasa untuknya. Ini bukan wajib, tapi anjuran. Jadi puasa juga bisa sampai, haji umroh juga bisa sampai, doa bisa sampai. Ini semua ada nasnya. Selain itu enggak ada nasnya, adanya kias. Bagi mereka yang mengkiaskan, mereka menganggap nanti bacaan Quran dikirimkan juga bisa sampai. Kalau Imam Syafi'i mah bilang enggak sampai. Enggak nyampe. Yang nyampe yang cuma ada dalilnya tok. Sedekah, puasa, haji umroh, doa, itu nyampe. Ilmu yang bermanfaat, yaitu bagian dari amalnya mayit ya. Tapi kalau yang dari orang lain, ya sedekah dari orang lain, puasa dari orang lain, doa dari orang lain, atau orang lain mengumrohkan atau menghajikan seseorang, itu semua bisa nyampe. Wallahu a'lam. Yang tidak boleh dibahas mengenai takdir itu adalah diantaranya kalau dalam bentuk menabrak-nabrakkan satu dalil dengan dalil yang lain, itu ada larangan sharih di situ. Suatu ketika para sahabat berdiskusi di antara mereka. Alaysa qad qala Allahu kadza? Bukankah Allah pernah mengatakan begini? Iya, tapi Allah juga bilang begini. Dibantah dengan yang lain, berbantah-bantahan pakai ayat Al-Qur'an. Maka keluar Rasulullah langsung keluar dari kamarnya dengan wajah merah. Wajah merah. Gara-gara seperti ini umat-umat yang dulu itu binasa, celaka. Kalau kalian mau belajar Al-Quran yang benar, cari apa yang Allah perintahkan, laksanakan. Apa yang Allah larang, hindari. Sudah, jangan banyak-banyak protes. Jangan banyak-banyak menabrak-nabrakkan. Nah, jadi larangan itu kalau cara pembahasannya itu menabrak-nabrakkan satu dalil dengan dalil yang lain. Dan itu dilakukan bukan oleh orang yang berilmu. Orang yang belum tahu hakikatnya. Kedua, yang dilarang juga adalah memperdebatkan sesuatu yang itu merupakan ya ini apa ya istilahnya bagian yang tidak boleh dipermasalahkan lagi. Jadi membahas dalam rangka menimbulkan keraguan-raguan tentang adanya takdir. Pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya bukan untuk mencari tahu, tapi untuk menimbulkan masalah baru. Sudah selesai pembahasan masalah takdir, iman dan takdir adalah sudah rampung, bukan sesuatu yang diperdebatkan, bukan untuk bahan perdebatan. Mau terima begini, nggak mau terima ya silakan, konsekuensinya ada. Nggak bisa Islam tanpa iman dan takdir, nggak bisa. Enggak ada mukmin kecuali dia harus mengimani ke-6 rukun iman. Kalau tidak percaya satu di antaranya, kafir. Nah, kalau ada orang membahas dalam rangka menimbulkan keraguan-raguan, sudah jelas masalahnya, dibahas lagi supaya orang ini jadi ragu-ragu, jelas ada haram. Yushakkik, menimbulkan tashkik. Demikian juga kalau pembahasan itu adalah dalam rangka mengetahui bagaimana seharusnya kita mengimani takdir, hadza matlub, sesuatu yang dianjurkan. Oleh karena itu para ulama menulis buku-buku yang membahas tentang takdir. Abu Dawud, Sahih Sunan, punya kitab Kitabul Qadar. Al Baihaqi punya Kitabul Qadar. Dan yang lain-lain mengumpulkan sejumlah riwayat tentang bagaimana mengimani takdir itu, baik dalam karya tulis terpisah maupun menjadi salah satu bab dari kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini menunjukkan banyak pembahasan mengenai takdir dalam rangka mengetahui ilmunya yang benar itu harus, karena bagian dari yang harus kita imani. Gak bisa kita mengimani sesuatu kalau kita gak paham, gak ngerti bagaimana harus diimani. Gak mungkin kita bisa mengimaninya. Seperti yang kita bahas di sini adalah bagaimana kita memahami takdir itu, apa yang dimaksud takdir. Nggak bisa iman secara abstrak, nggak bisa. Nanti dia terjerumus, salah paham, iman dia ekstrim dalam mengimani atau ekstrim dalam menolak. Atau pertanyaan itu dalam rangka izalatu syubhat, dalam rangka menyerang terkena syubhat. Dia terkena syubhat entah nggak tahu dari mana. Mungkin karena berteman dengan orang-orang yang orang-orang filsafat atau orang-orang yang penyakit itu akalnya dan hatinya berpenyakit, dia ketularan penyakitnya itu, dia mencari penawarnya, membahas masalah-masalah yang sudah sebetulnya sudah jelas, tapi dalam rangka dia ingin mencari kebenaran, ini nggak apa-apa. Atau pembahasan yang sifatnya adalah sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu kepada muridnya Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali ini pernah dites oleh Imran bin Husain. Hei Abul Aswad, kira-kira apa yang dilakukan oleh manusia sekarang ini itu sesuatu yang baru, baru dilakukan tanpa ada perencanaan sebelumnya, ataukah sesuatu yang sudah selesai, bukan hal baru sama sekali, mereka hanya menjalankan sesuatu yang sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya, ya itu semua sudah selesai, enggak ada hal baru, menurut Allah enggak ada hal baru, semua itu sudah diatur sama Allah. Katanya Imran, afala yakunu dzulman? Apakah itu tidak berarti ada kedzaliman di situ? Kata Abu Aswad, ana merinding dengar kata-kata itu. Apa kata Abu Aswad? Fa subhanallah, kullu syai'in mulkun lillah. Semuanya ini kekuasaannya Allah, semuanya ini miliknya Allah. La yus'al amma yaf'al. Allah enggak perlu ditanya kenapa kok begini, kenapa Allah. Mereka yang akan ditanya. Semua kekuasaannya Allah. Allah enggak akan zalim ketika Allah berbuat dalam batas kekuasaannya. Nah, apa kata Imam Husain? Saya tadi tanya begitu, itu bukan ingin nyesatkan kamu atau ingin bikin kamu ragu-ragu, enggak. Anak-anak cuma ingin ngetes kamu ini benar enggak pemahaman tentang takdir. Alhamdulillah benar pemahamannya. Dan Rasulullah SAW pernah juga menceritakan seperti itu kepada para sahabatnya. Pernah ngetes. Jadi dalam rangka menguji sudah benar belum pemahamannya. Jadi tergantung niatnya, tergantung cara membahasnya juga. Kalau sampai ditabrak-tabrakan ya, tanpa ada ilmu, sama-sama nas dari Al-Quran, sama-sama hadis Nabi, kalau ditabrak-tabrakan hadza mamnu, tidak usah dibahas kalau caranya seperti itu. Diam aja. Tinggal lihat apa perintah Allah laksanakan, apa larangan Allah hindari, selesai. Tapi kalau dalam rangka ingin mencari kebenaran, ingin memahami maksud dari ayat-ayat yang bicara tentang takdir, hadis-hadis yang bicara tentang takdir bagaimana, ini memang harus gitu. Paham? Ada bahasan tertentu yang sudah mentok, kita enggak bisa lagi. Yaitu ujung-ujungnya nanti alaisallahu bi'alam bisyakirin. Kok kenapa? Loh, sekarang yang lebih tahu siapa? Kita atau Allah? Jawab dulu. Allah lebih tahu toh? Ya sudah, Allah lebih tahu kok. Kalau kita yang lebih tahu, baru tanya. Loh, kita lihat dia enggak pantas ya Allah kok kau menjadi ahlun nar. Loh, yang lebih tahu siapa? Siapa yang lebih tahu? Jawab aja ini pertanyaan ini. Alasannya kalau kenapa kok akhirnya si fulan yang ditandikan sebagai ahlun nar dan ini sebagai ahlul jannah? Ya alaisallahu bi'alam bisyakirin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Bala. Betul, Allah yang paling bijak, Allah yang paling tahu siapa yang bakal bersyukur dan siapa yang bakalnya tidak bersyukur. Ya sudah, kamu jangan protes. Toh itu semua ada sebabnya. Dan Allah sudah kasih peringatan bolak-balik. Dalam Al-Quran diperingatkan, diutus Rasul untuk memperingatkan ya, dikasih akal. Tidak mau nurut, ya tanggung risiko. Dan dia tidak dipaksa untuk tidak boleh menjadi orang baik. Enggak. Bahkan dibuka, Allah anjurkan, Allah kasih iming-iming, Allah kasih janji yang muluk-muluk yang luar biasa, taubat diampuni dosanya sama Allah. Allah menunjuk betapa cintanya Allah kepada orang yang bertaubat dari dosanya, lebih daripada cintanya seseorang, lebih dari senangnya seseorang ketika kehilangan unta yang berisi bekal-bekalnya di tengah Sahara, ya. Sudah tinggal putus asa dia, duduk di bawah pohon nunggu mati, datang untanya. Lengkap dengan bekal-bekalnya. Allah lebih senang kepada orang yang bertaubat daripada senangnya orang yang sudah mau mati ini ketika melihat untanya kembali. Berarti enggak ada alasan sama sekali seseorang untuk berdalil dengan takdir bagi nasib buruk dia di mata, di masa yang akan datang. Kalau sudah lewat, sudah tobat, ya enggak apa-apa. Asal sudah tobat. Kalau belum tobat enggak boleh. Terakhir kalau ada, kalau enggak ada sudah, mungkin kita cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.